Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-21 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang Ya'juj dan Ma'juj, bagian yang kedua. Ya'juj dan Ma'juj keluar setelah binasanya Dajjal. Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, "Inni qad akhrajtu 'ibadli la yudanu li ahadin biqitalihim. Faharris 'ibadi ila tur." Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, itu Ya'juj dan Ma'juj, yang tidak seorang pun bisa melawan mereka. Maka kumpulkanlah hamba-hambaku, yaitu kaum muslimin, ke Gunung Tur. Hadis riwayat Muslim. Jumlah mereka sangat banyak ketika orang-orang yang ada di bagian depan melewati sebuah sungai dan meminumnya, maka yang berada di akhir tidak mendapatkan air tersebut dan mengatakan, "Dahulu di sini ada airnya." Hadis riwayat Muslim. Manusia lari dari Ya'juj dan Ma'juj dan bersembunyi di benteng-benteng mereka. Setelah banyak membuat kerusakan di bumi, maka Ya'juj dan Ma'juj berkata, "Kita telah membunuh penduduk bumi, maka marilah kita membunuh penduduk langit." Mereka pun mengarahkan anak panah mereka ke langit. Kemudian Allah SWT mengembalikan anak panah mereka tersebut ke bumi dalam keadaan berlumuran darah. Mereka pun mengatakan, "Kita telah mengalahkan penduduk langit." Hadis sahih, riwayat Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Ya'juj dan Ma'juj mengepung Nabi Isa AS dan para sahabatnya di Gunung Tur. Akhirnya, beliau berdoa kepada Allah SWT, maka Allah menurunkan ulat di leher-leher Ya'juj dan Ma'juj. Meninggallah mereka dalam satu waktu. Kemudian turunlah Nabi Isa AS dan pengikutnya, dan mereka tidak mendapatkan satu jengkal tanah, kecuali di situ ada bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Mereka pun meminta kepada Allah supaya Allah SWT membersihkan. Akhirnya Allah SWT mengirimkan burung yang membawa bangkai-bangkai mereka. Kemudian Allah SWT menurunkan hujan yang membersihkan bumi. Hadis ini sahih, riwayat Muslim. Dalam hadis yang sahih yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Kaum muslimin akan menggunakan bekas busur, anak panah, dan tameng, kayu, Ya'juj dan Ma'juj sebagai kayu bakar selama 7 tahun. Ini menunjukkan banyaknya jumlah Ya'juj dan juga Ma'juj. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.